Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita tauhid, di mana sebelumnya sempat kita tunda karena ada kebijakan dari pemerintah kita. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pelajaran kita terhadap kitab tauhid. Wa aqim ma wasalna, dan pembahasan terakhir yang kita bahas pada bab ini atau kitab ini, kita sampai pada bab firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal apabila kalian beriman. Dimana maksud al-musallif rahimahullah ta'ala membawa bab ini di dalam kitab tauhid, menjelaskan bahasanya di antara bentuk praktek tauhid adalah seorang berserah diri dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang-orang yang bergantung, bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa musyrik, maka dia adalah seorang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan makna dari at-tawakkul, baik itu lughatan wa syar'an, baik secara lughah ataupun secara syar'. Begitu juga jenis-jenis at-tawakkul, rincian hukum di dalam masalah at-tawakkul. Maka kita selanjutnya akan membaca al-adillah yang dibawakan oleh al-musannif rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, babu qawlillahi ta'ala, wa'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalian bertawakal apabila kalian betul-betul beriman. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk seorang mukmin tawakalnya hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menunjukkan bahwasanya at-tawakkul adalah sebuah ibadah. Karena ma'ruf, ketika sebuah perkara diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal tersebut adalah ibadah. Dan apabila hal tersebut adalah ibadah, maka tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yajuz an yatawakkala al-insan ala ghairi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh untuk seseorang itu bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan al-ma'lum, yaitu al-jar majrur, pada firman Allah wa 'ala Allah. Di mana asalnya dalam susunan dasar, terutama dalam kalimat Arabiyah, disebutkan amil terlebih dahulu, baru setelah itu al-ma'mul. Seperti contohnya, zahabtu ila masjid, saya pergi ke masjid. Fi'il, fa'il, kemudian disebutkan setelahnya al-jar wal majrur, yaitu ma'mulnya. Namun terkadang al-ma'mul ditakdim, yakni didahulukan, li'ifam, untuk sebuah faedah, au lil faedah, untuk sebuah faedah, yaitu al-hasr, sebagaimana kata Abu Nuhur. Oleh karena itu mereka mengatakan takdimu ma'akabuh takhir yufidul hasr, mendahulukan sesuatu yang pada asalnya, pada asalnya diletakkan pada bagian akhir, maka hal yang seperti itu memberikan faedah pembatasan. Artinya, ketika susunan dasar itu dibalik, seperti contohnya zahabtu ilal masjid, zahabtu dulu baru ilal masjid. Tapi ketika ilal masjid zahabtu, ketika susunannya dibalik, maka maknanya ini mengandung pembatasan. Artinya ketika dia mengatakan ilal masjid zahabtu, ay ma zahabtu ilal ayy makan illa masjid faqat, saya tidak pergi kemana-mana kecuali ke masjid saja, tidak mampir ke pasar, tidak mampir ke rumah teman, tidak. Ketika dia mengatakan ilal masjid zahabtu, itu maknanya al-qasr. Maka seperti itulah dalam ayat ini, wa'alallahi fatawakkalu, wa'alallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya kalian bertawakal. Asalnya susunan asal adalah fatawakkalu 'alallah, fi'il baru al-jar majrur ma'mulnya. Namun ketika diakhirkan ma'mulnya atau ditakdim ma'mulnya, 'alallahi fatawakkalu, maka menunjukkan al-hasr pada kalimat ini. Artinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya kalian bertawakal, tidak boleh untuk kalian bertawakal kepada yang selain. Ini makna pada firman Allah, wa 'alallahi tawakkalu. Maka dari ayat ini bisa dipetik faedah wajibnya mentauhidkan tawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menjadikan sikap bergantungnya seorang semata-mata hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini sebagai alamat sihhatil iman, sebagai tanda sahihnya atau benarnya keimanan seseorang, yaitu pada firman Allah, in kuntum mu'minin, apabila kalian itu benar-benar beriman. Maka dari sini bisa dipahami, orang yang tidak bertawakal kepada Allah atau bertawakal kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, falaysa bimumin, maka bukanlah seorang mukmin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di dalam ayat ini tawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata sebagai bentuk tanda sehatnya atau kesahihan benarnya iman seseorang. Karena barang siapa yang tidak bertawakal kepada Allah akan bertawakal kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika tidak menggantungkan segala macam urusannya kepada Allah, dia akan bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza nawun min syirk. Naam. Wa syahidu min hadhihi al-ayah, maka syahid dari ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya tawakal adalah perkara yang diwajibkan. Karena itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala, fa tawakkalu fil amr. Wal asl fil amr lil wujub, dan hukum asal di dalam perintah ini, hukum asalnya adalah wajib. Dan ini kaidah yang perlu dipahami. Apabila ada dalil yang memerintahkan kepada suatu perkara, maka hukum asalnya perintah tersebut hukumnya wajib. Nah, hukumnya wajib. Kecuali ada dalil lain yang menjelaskan bahwasanya perintah tersebut bukan lil ijab, bukan dalam rangka untuk mewajibkan, tapi dalam rangka istihbab madalan, au irsyad, au ibahah, dan yang lainnya. Nah, sebagaimana contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan salatlah untuk Rabbmu. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah di sini menunjukkan bahwasanya yang namanya salat itu wajib. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini faedah yang disebutkan oleh al-Usuliyun, bahwasanya anan asal fil amr lil wujub, hukum asal perintah di dalam syariat ketika ada dalil yang menunjukkan perintah terhadap suatu perkara, maka hukum asal perintah itu tadi adalah wajib untuk dilaksanakan. Nah, kemudian yang berikutnya, qala musannif rahimahullah ta'ala wa qawluhu, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minun, yang namanya kaum mu'minun, mereka itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala wajilat qulubuhum, maka bergetar kalbu-kalbu mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka akan bertambah keimanan mereka. Begitu juga kata Allah, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Maka di dalam ayat ini, dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan innama, di mana innama, inna, kemudian ma yang disebut di dalam ilmu lughah dengan ma al-kafah, ma yang menghalangi inna untuk beramal dengan amalannya. Ini antara inna dan ma, innama, ini termasuk adatul hasr, adat al-hasr, termasuk metode-metode di dalam bahasa Arab untuk membatasi makna. Artinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dikatakan sempurna keimanannya di antaranya adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan di dalam ayat ini. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebutkan Allah Subhanahu wa taala maka bergetar kalbu-kalbu mereka. Hal itu dikatakan kuatnya iman mereka kepada Allah. Begitu pula kuatnya ilmu mereka terhadap keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, muncul pada kalbu-kalbu mereka rasa ta'zim, pengagungan. Terutama dan secara khusus apabila disampaikan padanya ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah, maka kalimat tersebut betul-betul yu'athir fi qalbi, betul-betul memberikan pengaruh di dalam qalbunya. Tidak semata-mata lewat begitu saja, namun dia ingat terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul tahu kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dia betul-betul tahu hak-hak yang harus dan wajib untuk seorang hamba melaksanakannya. Dia juga melihat pada kondisi dirinya, ternyata dirinya pun tidak bisa sempurna di dalam melaksanakan perintah-perintah yang bahkan sifatnya wajib untuk dilaksanakan. Masih banyak taksir, masih banyak kekurangan di dalam pelaksanaan kewajibannya, bahkan hal-hal yang dia tidak ketahui dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala, atau dia ketahui namun belum bisa untuk dia amalkan. Sehingga ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, dia merasa tunduk, takut, bahkan malu. Muncul padanya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza min alamatil mu'min al-khullas. Ini adalah di antara ciri-ciri seorang mukmin yang murni. Seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Nah, maka dari sini kita bisa petik faedah, kita bisa muhasabah apabila ketika disebutkan Allah Subhanahu wa taala pada diri-diri kita, apakah muncul rasa takut kita kepada Allah ataukah semata-mata sesuatu yang lewat, sesuatu pembicaraan yang biasa, kalamun adi. Begitu pula terkait dengan an-nasaih wa tawjihat, nasihat-nasihat dan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, ketika hal tersebut tidak memberikan akar pada kalbunya, tidak berpengaruh kepada kalbunya, tidak muncul rasa takut dan takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya kalbunya mengeras. Kalbunya mengeras. Lebih keras daripada gunung dan batu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seandainya Al-Qur'an nasihat taujihat itu diberikan kepada gunung yang keras, yang kokoh seperti itu saja, maka akan muncul pada diri mereka rasa khusyuk, yakni pada gunung-gunung itu tadi, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anzalna hadzal Qur'an." Kalau seandainya Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung-gunung, ala jabal, bukan kepada manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya Al-Qur'an ini bukan turun kepada manusia tapi turun kepada gunung, maka la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Maka pasti kau akan melihat gunung tersebut akan khusyuk, tunduk karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gunung. Namun ketika manusia sampai padanya Al-Qur'an, sampai padanya nasihat, sampai padanya ayat, sampai padanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun hal itu tidak menggerakkan kalbunya, maka fa'lam, maka ketahuilah bahwasanya qalbuhu ashaddu qaswatan min al-hajar, lebih keras daripada batu, bahkan lebih keras daripada gunung. Nah, ini tanda yang pertama, yakni tanda seorang mukmin yang khulas, seorang yang mukmin murni, apabila disebutkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan bergetar hatinya. Tanda yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum iman." Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka akan bertambah keimanan mereka. Yakni dibacakan ayat-ayat syar'iyyah, dibacakan dalil, disampaikan padanya ilmu, disampaikan padanya nasihat, disampaikan padanya faedah, maka dia akan merasa tambah keimanannya, tambah tumakninahnya, tambah ketenangannya. Ini tanda seorang mukmin senang apabila mendapatkan sebuah faedah. Bahkan keimanan dan tumakninah yang didapatkan dari mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan faedah dari Al-Qur'an, ini dirasa oleh sebagian orang-orang yang sempurna keimanannya dengan sesuatu yang lebih nikmat daripada dunia dan seisinya. Oleh karena itu, kata para ulama yang mereka semangat di dalam thalabul ilmi dan mereka bisa merasakan lezat dan manisnya ilmu. Law 'alima al-muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la darabuna bisyuf. Kalau seandainya raja-raja, para sultan itu, begitu pula anak-anaknya, keturunannya, mereka bisa merasakan, bisa mengetahui, bisa sampai pada tingkatan yang kita rasakan ini tadi. Sampai pada tingkatan di mana ilmu itu adalah alam, sesuatu yang paling lezat bagi dirinya, sesuatu yang paling menenteramkan untuk dirinya, sesuatu yang membimbing dirinya, sehingga dia mendapat tumaknina wa raha wa sakinah, dia mendapatkan rasa tumaknina, ketenteraman, raha, kenyamanan, begitu pula sakinah, ketenangan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan, mereka bisa tahu kenikmatan yang kita rasakan, la darabuna bisuyu, maka niscaya mereka akan memenggal kepala-kepala kita dengan pedang-pedang mereka. Yang ini, di mana kita tahu yang namanya raja-raja atau istilah kita sekarang sultan, para sultan yang luar biasa hartanya, kesuksesannya, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa pergi kemana saja yang dia mau, makan ini, makan itu, nyoba ini, nyoba itu, fasilitasnya macam-macam. Begitu pula anak-anaknya mendapatkan apa yang mereka minta, merengek langsung belikan, pengen ini tunjuk langsung beli, borong. Kenikmatan-kenikmatan itu apabila dibandingkan dengan nikmatul iman, nikmat seorang itu mendapatkan keimanan dari membaca ayat Allah, mendapatkan ilmu, mendapatkan faedah, maka itu tidak setingkat dengan apa yang didapatkan oleh mereka. Bahkan mereka akan cemburu. Mereka akan cemburu. Walakin asyam, namun tidak semudah itu untuk seorang mendapatkan atau sampai pada tingkatan ini. Tidak sampai, tidak setiap orang itu bisa sampai pada tingkatan ini. Butuh usaha, butuh upaya, ada perjuangannya sampai pada tingkatan ini. Nah, oleh karena itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihi halawatul iman." Dia harus usaha. Di antaranya disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia harus memiliki tiga perangai. "Thalathun man kunna fihi wajada bihi halawatul iman." Tiga perangai yang seandainya dia memiliki perangai tersebut, wajada bihi halawatul iman, maka pasti dia akan mendapatkan dengan perangai tersebut manis dan lezatnya keimanan, ketakwaan, ibadah, ilmu. Nah, ini tanda yang kedua. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman." Adapun orang-orang yang justru ketika mendapatkan nasihat, wajangan, malah justru lari, malah justru merasa bosan, jenuh, ataupun tidak ingin terikat dengan bahasa sekarang, terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka-mereka ini seperti sifatnya orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, nasallahu salamu ala afiyah, yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sama saja bagi mereka, kau beri nasihat, kau beri peringatan ataupun tidak, la yu'minun, mereka tetap saja tidak akan mau beriman. Maka kita berhati-hati, jangan sampai ketika mendengar faedah, mendengar nasihat, ada kesempatan untuk belajar, namun justru kita malah merasa alergi dengan nasihat tersebut, merasa jenuh dengan yang namanya ilmu. Khawatir jangan-jangan kita lebih mirip dengan orang-orang kufar dibanding orang-orang yang mukmin. Orang-orang mukmin yang sempurna keimanannya sifatnya seperti ini. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, ketika dibaca padanya ayat-ayat akan bertambah keimanannya. Namun orang-orang kafir ketika semakin dinasihati semakin lari. Sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundhirhum la yu'minun. Nah. Kemudian sifat yang ketiga di dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Wasyahid min hadhihi al-ayah, syahid dari ayat ini yang terkait dengan pembahasan bab adalah pada bagian wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Di mana menyerahkan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang. Nah, dalam segala macam urusannya, di umur dunia, dalam urusan dunianya, lebih-lebih lagi terkait dengan masalah agamanya, ad-din, wajib untuk seorang itu bertawakal. Sehingga masalah itu tawakal, permasalahan-permasalahan yang terkait dengan tawakal itu tidak semata-mata diterapkan atau dipraktekkan ketika kita mencari maisyah duniawi semata. Tidak seperti itu. Praktek tawakal itu justru lebih luas. Praktek tawakal itu juga harus dan wajib diterapkan bahkan dalam urusan agama. Urusan agama. Ketika kita ingin mendapatkan hidayah, dan masing-masing kita pasti ketika ditanya tujuan tertingginya pasti adalah jannah firdaus, ingin masuk dalam surga firdaus, surga yang paling tinggi. Maka dalam hal ini pun wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan definisi tawakal yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, berupa wajibnya iman Allah Subhanahu wa taala, wajibul iman Allah, begitu pula ma'tiqa bihi disertai dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'fi'il asbabil masyru'ah disertai dengan melaksanakan ikhtiar ataupun sebab-sebab yang disyariatkan yang mengantarkan kepada apa yang diinginkan pun seperti itu. Nah, sehingga di dalam urusan dunia lebih-lebih agama itu tidak boleh untuk seorang itu semata-mata bergantung pada kemampuan diri, bergantung kepada kecerdasan, bergantung kepada kemampuannya, bergantung kepada fasilitas-fasilitas yang dia miliki. Nah, kemudian yang berikutnya, qala musannifu rahimahullah ta'ala wa qawluhu, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiy hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, hasbukallah, sesungguhnya yang akan mencukupimu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ittaba'aka minal mu'minin. Begitu pula yang akan mencukupi orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya al-hasb huwa Allah Subhanahu wa taala, yang mencukupi al-hasb maknahu kafi. Al-kafi yani yang mencukupi. Mencukupi segala macam yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, hasbukallah, yang mencukupimu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini oleh karena itu wajib untukmu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha khabar yaqdil amr. Dan ini khabar dari Allah Subhanahu wa taala yang mengkonsekuensikan sebuah perintah, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang mencukupi segala macam urusan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka yang wajib seorang itu bergantung kepada Allah. Begitu juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ittaba'aka minal mu'minin." Wa man ittaba'aka minal mu'minin. Begitu juga yang mencukupi orang-orang yang mengikutimu dari kalangan mukminin adalah Allah Subhanahu wa taala. Faman di sini yang disilakan dengan man al-mausulah Di sini ma'tufun ala dhamirkan. Yani ma'tufun ala dhamirkan. Bukan ma'tuf kepada lafzul jalalah Allah. Karena apabila ma'tufnya itu kepada lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala, maknanya fasid, maknanya akan rusak. Seakan-akan maknanya hasbukallah wa hasbuka man ittaba'aka minal mu'minin. Wahada makna fasid dan makna ini rusak. Namun yang dimaksud wa man ittaba'aka minal mu'minin, man di sini ma'tufun ala dhamirkan, yang disebut sebagai kaful thiqab. Sehingga maknanya wa hasbu man ittaba'aka minal mu'minin wa Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mencukupi orang-orang yang mengikutimu, yang beritibak kepadamu dari kalangan kaum mukminin adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka syahid dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu bila orang-orang yang beriman dan mengikuti serta beritibak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwasanya yang mencukupi mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bagi khisal nabi wa khisal man ittaba'ahu minal mu'minin. Maka tawakal adalah sikapnya seorang nabi dan sikapnya orang-orang yang mengikuti beliau dari kalangan kaum mukminin. Hadza syahid. Kemudian yang berikutnya, qala musannif rahimahullahu taala wa qauluhu dan juga Allah taala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fadilah atau balasan dari orang-orang yang bisa merealisasikan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Allah akan mencukupinya. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Nah. Dan inilah khisal seorang mukmin. Dan tawakal sebagaimana telah kita jelaskan, definisinya mencakup tiga perkara. Sidqul i'timad Allah Subhanahu wa taala ma'a thiqa bihi wa kadzalika ma'a al-ikhtiyar fi'l al-asbab al-mashru'a. Ketika seorang itu bertawakal, artinya seorang itu jujur di dalam menyerahkan segala macam urusannya kepada Allah. Yang kedua, dia juga husnudzan, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang mau bertawakal kepada Allah. Bahkan dia yakin bahwasanya Allah akan mencukupinya. Kama fi hadhihi al-ayah, sebagaimana di dalam ayat ini, fa huwa hasbu. Maka saya Allah pasti dapat menjanji Allah akan mencukupinya. Maka yang menjadi patokan yang perlu diperhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala pasti menjanjikan kecukupan bagi orang yang mau bertawakal. Cuma masalahnya, apakah kita ini tawakalnya sudah sebagaimana yang diperintahkan di dalam syariat, atau semata-mata bergantung tanpa ada usaha kemudian kita namakan itu sebagai tawakal? Lalu ketika melihat hasilnya tidak sebagaimana yang diinginkan, seakan-akan dia menyalahkan takdir, menyalahkan keadaan, seakan-akan dia merasa pada dirinya Allah meninggalkan dirinya. Maka jawabannya adalah pada dirinya sendiri. Apakah dia melaksanakan tawakalnya dengan baik? Faminal 'abd as-sabab. Dari seorang hamba itu diwajibkan untuk berikhtiar melakukan sebab. Nah, ada pun hasil ketika dia bertawakal dengan sebenar-benarnya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala mencukupinya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, tadkhu khimasan wa tarur bitan." Kalau seandainya kalian itu betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ditawakalnya sesuai dengan perintah di dalam syariat, sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, maka niscaya pasti Allah akan beri rezeki kepada kalian. Jangan khawatir. Jangan terbayang bahwasanya ketika berusaha, wah gagal, wah tidak bisa, wah kayaknya sulit. Tidak, berusaha semaksimal mungkin. Wajib untuk kalian tawakal dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seorang itu ada was-wasnya, tidak husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menunjukkan tawakalnya lemah. Nah, begitu pula orang-orang yang semata-mata mengatakan bergantung kepada Allah, serahkan saja kepada Allah, namun tidak mau berusaha dengan semaksimal mungkin, ini bukan orang yang bertawakal kepada Allah. Muttakil, ini adalah orang yang berpangku tangan, bukan yang mutawakil. Orang yang bertawakal pasti ada usaha, pasti ada ikhtiar yang dilaksanakan. Nah, pemerintah lanjut, terutama di zaman-zaman sekarang, sebagian orang ketika berangkat misalnya mencari Aisyah, karena itu tuntutan, memang sebuah kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya. Namun di masa-masa sekarang, di antara bentuk ikhtiar seorang itu bisa terjaga dari wabah, pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, kemudian mengikuti program vaksin, ini di antara bentuk ikhtiarnya, bentuk tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia bisa menjaga diri. Bukan sebagaimana pemahaman sebagian orang yang mengatakan, oh sudah berangkat enggak pakai masker, sakit-sakit ya tawakal Allah. Sakit ya sudah takdir. Atau masalah dia tidak melaksanakan protokol dengan baik, ya malas cuci tangan, ya sembarangan ngambil ini ngambil itu, enggak cuci tangan. Wahingnya kemana-mana ketika bersin, mana-mana pegang ini, dispersin, pakai tangan pegang ini, pegang itu. Atau dia mengkontak dan yang lainnya tanpa cuci tangan, dan semisal yang mengatakan sudah kalau kena Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan orang yang mutawakkilun Allah. Pada hakikatnya dia muttaqin, orang yang berpangku tangan. Nah, karena orang-orang seperti ini tidak kita katakan orang yang bertawakal kepada Allah. Karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala harus terkandung di dalamnya al-ikhtiyar, akhdil asbabil masyru'ah. Harus untuk seorang itu mengambil dan melaksanakan sebab-sebab yang disyariatkan. Nah, maka kata Rasulullah SAW, la razaqakum, ketika seorang mau bertawakal, la razaqakum, maka niscaya kalian akan diberikan rezeki. Kama yarzuqu thayyir, sebagaimana burung itu diberikan rezeki. Taqtu fi mawsam wa tarahu fi mawsam, terbang pagi-pagi dalam keadaan perut masih kosong, pulang-pulang kenyang, bisa ngasih makan anak. Nah, artinya yang namanya burung, Rasulullah SAW memperumpamakan tawakalnya seorang mukmin itu seperti burung, di mana burung itu pasti untuk mendapatkan rezekinya berburu, dia cari makan, nggak bertengger di sarangnya. Maka begitu pula seorang mukmin dalam urusan agama ataupun urusan dunia. Urusan dunia ketika dia diwajibkan untuk memberikan nafkah, maka dia mencari ma'isyah yang halal, bertawakal kepada Allah, serahkan urusannya kepada Allah, hasilnya kepada Allah, dia bersumber kepada Allah Subhanahu wa taala pula, insyaallah Allah akan mencukupi. Dia juga disertai dengan melaksanakan sebab-sebab yang dia mampu sebisa mungkin, sementok mungkin. Nah, makanya seperti ini akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dalam urusan agama pun seperti ini. Urusan agama pun seperti ini. Kemudian qala musannif rahimallahu ta'ala wa 'ala ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala hasbunallahu wa ni'mal wakil qala Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fil nar wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan al-ayat rawahu al-Bukhari wal-Nasa'i. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah Subhanahu wa taala, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang mencukupi kami adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah Subhanahu wa taala senikmat-nikmatnya tempat pertolongan, tempat bergantung. Ucapan ini diucapkan oleh Ibrahim ketika dilempar ke dalam api. Begitu juga ucapan ini pun diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang musyrikin mengatakan kepada dirinya, "Innan nasa qad jama'u lakum." Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan atau berkumpul untuk menghancurkan kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Fazadahum imana, malah justru orang-orang mukmin bertambah keimanannya, bertambah semakin mantap, bukannya semakin takut, semakin mantap, semakin kokoh. Al-Ayat. Hadar ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Nasa'i. Maka di dalam hadar ini Ibnu Abbas menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil ini adalah ucapan yang masyru'ah, ucapan yang disyariatkan, ucapan yang menunjukkan seorang itu kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu ay kafinallahu Subhanahu wa taala, yang mencukupi kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Wa ni'mal wakil, ada ni'mal wakil, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala senikmat-nikmatnya tempat bertawakal, tempat bergantung. Ucapan ini diucapkan oleh Ibrahim ketika dilempar ke dalam api. Yang secara logika, ketika seorang itu sudah terikat kemudian dilempar ke dalam api, maka dia tinggal menunggu kematiannya saja. Apalagi dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ketika dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhusnudzon, maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada agamanya, memberikan pertolongan kepada rasulnya. Walaupun secara logika, secara kemampuan manusia yang seperti ini, mana mungkin orang bisa selamat dari api ketika dibakar hidup-hidup. Tapi Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah yang maha mampu atas segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala pun mampu untuk menyelamatkan orang yang berada di tengah-tengah api. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang dianggap seorang manusia atau dianggap oleh manusia perkara mustahil, yaitu menjadikan api sesuatu yang baru, sesuatu yang dingin, sejuk, bukan sesuatu yang panas, menyiksa, merusak, menghancurkan, membakar, bukan. Ketika Ibrahim bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bantu. Bahkan dalam kondisi sulit, bahkan dalam kondisi yang dianggapnya ini sudah tidak mungkin selamat, tapi ketika seorang itu bertawakal, Allah pasti berikan jalan. Allah Subhanahu wa taala berikan solusi. Pun kita seperti itu, seorang mukmin ketika merasa permasalahan-permasalahan hidup itu susah, seakan-akan tidak ada solusi, seakan-akan ribet ini itu, jangan tutup, jangan dicopot atribut keimanannya, jangan dicopot kesalahpiahannya dengan alasan wah gimana, terpaksa ini dan itu, jangan. Tapi wajib untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kita berusaha, kita tetap istiqomah, kita berdoa kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dari situ Allah bukakan jalan. Bahkan perkara yang menurut orang itu mustahil akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terjadi pada Ibrahim. Ketika dia dalam keadaan genting mau dibakar hidup-hidup, selamatnya. Selamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan api berubah menjadi sesuatu yang dingin, bardan wa salam. Jadilah engkau wahai api sesuatu yang dingin dan sesuatu yang memberikan keselamatan, yakni sesuatu yang menyejukkan, sesuatu yang memberikan faedah bahkan kepada Ibrahim. Begitu juga ucapan ini, yakni hasbunallahu wa ni'mal wakil, diucapkan oleh Nabi Muhammad ketika orang-orang musyrikin mengatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum iman. Sesungguhnya manusia, yakni orang-orang musyrikun, telah berkumpul untuk menghancurkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakhshaw, maka takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum iman, malah justru orang-orang mukmin bertambah keimanannya. Nah, maka begitu pula kita dalam urusan dunia maupun urusan agama, lebih-lebih lagi dalam urusan dakwah. Contohnya, ketika mengamal, oh bagaimana, kayaknya gak mungkin, fasilitasnya gak cukup, atau kemampuan kita begini dan begitu, maka kita yang diperintahkan adalah berikhtiar semampu kita. Berikhtiar semampu kita, banyak-banyak berdoa. Begitu pula husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesulitan, pasti Allah Subhanahu wa taala berikan jalan. Nah, maka Syekh dari Athar ini menunjukkan bahwa ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil adalah ucapannya orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Dan disyariatkan untuk seorang itu mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil terutama dalam keadaan genting. Karena ucapan ini menunjukkan tawakalnya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah. Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi kami. Allah yang akan melindungi kami, menjaga kami. Wa ni'mal wakil. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala senikmat-nikmatnya tempat bergantung. Dan dengan ini walillahilhamd kita selesai dari bab himanallah Subhanahu wa taala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Adapun bab setelahnya insyaallah kita akan kaji pada pertemuan berikutnya bi'idznillah tabaraka wa ta'ala. Nakta fi bi'idznil qadar wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina.